Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumi al-imama fi af'al. Ini membahas tentang kemakruhan-kemakruhan sholat ya. Jadi seorang makmum bila gerakannya bersama dengan imam. Jadi af'al ini maksudnya rukun fi'li ya. Rukun yang berupa gerakan. Dan muqaranah ini bersamaan. Wa kadza aqwalun ghairu taharrumin. Ya. Seperti halnya rukun af'al juga rukun aqwal ya. Jadi baik berupa gerakan ataupun ucapan salat, makmum yang bersama dengan imam itu makruhatun. Hukumnya makruh ya. Tetapi rukun aqwal ini mengecualikan takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihram makmum bersama dengan imam, tentunya sholat makmum tidak sah ya. Jadi bersamaan dengan imam, baik berupa perbuatan ataupun ucapan sholat, itu hukumnya makruh. Kata khulufin anhu ayil imami. Seperti halnya terlambat dari imam ila faroghi ruknin, hingga selesainya satu rukun. Jadi kalau imam sudah melakukan satu rukun, makmumnya belum, itu namanya takholuf ya, takholuf atau terlambat. Contoh misalkan imam yang sudah rukuk, makmumnya masih berdiri, kemudian imamnya sudah iktidal ya, sudah iktidal. Jadi faroghi ruknin ini artinya sudah sampai ke rukun berikutnya. Kalau imam sudah melakukan rukun berikutnya, berarti makmum tertinggal satu rukun. Itu namanya takholuf ya. Jadi hukumnya terlambat dan hukumnya bersama dengan imam itu makruh. Wa taqaddumin alaihi bibtidaihi. Dan juga hukum makruh yang selanjutnya adalah mendahului imam ya. Alaihi ini berarti dhamirhi kembali ke imam, bibtidaihi ini dhamirhi kembalinya ke makmum. Jadi makmum memulai rukun sebelum imam ya. Makmumnya memulai rukun sebelum imam itu berarti makmum mendahului imam. Jadi ada tiga hal ya, ada tiga kemakruhan dalam pembahasan ini, yaitu bersamaan, terlambat, dan juga mendahului. Tiga hal ini hukumnya sama, yaitu makruh. Wa inda ta'ammudi ahadi hadi salasah tafutuhu fadilatul jamaah. Bila seorang makmum melakukan tiga hal ini dengan sengaja, maka dia tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi hu, dhamir hu ini kembalinya ke makmum. Dan hadis salasah, tiga hal ini seperti yang saya jelaskan tadi, isinya adalah bersama, mendahului atau terlambat dari imam. Jadi dia, seorang makmum yang melakukan satu dari tiga hal itu dengan sengaja, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Fahiyah jama'atun shohihatun lakin la thawabu 'alaiha. Ya, ini maksudnya ya. Maksud dari tidak mendapatkan keutamaan jamaah adalah jamaah yang dilakukan tetap sah ya, tetap sah, akan tetapi tidak memiliki pahala jamaah. Jadi pahala jamaah yang dikatakan oleh Nabi mengungguli sholat sendiri 27 derajat itu tidak bisa didapatkan. Karena keutamaannya telah hilang dengan melakukan kemakruhan-kemakruhan jamaah. Fayaskutu ismu tarkiha au karohatihi. Kalau jamaahnya tetap dianggap sahih, tetap dianggap sah, maka dosa meninggalkannya itu telah gugur ya. Jadi di sini ada au. Ini maksudnya adalah menyesuaikan perkhilafan ulama. Karena kita tahu bahwa hukum jamaah sendiri itu diperdebatkan ulama. Ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Kalau yang berpendapat fardu kifayah berarti dosa dari tidak melakukan jamaah itu sudah bisa hilang dengan melakukan jamaah yang di dalamnya terdapat kemakruhan karena jamaahnya sahih ya. Jadi kata al karohatuhu, karohatuhu ya, ini ataf ke ismu berarti ya, atau kemakruhan jamaah, ini domirhi kembali ke tarkiha. Kemakruhan meninggalkan jamaah juga bisa gugur ya. Berarti dikata karohatuhu ini adalah mengikuti pendapat yang mengatakan jamaah itu sunnah mu'akkadah. Kalau sunnah mu'akkadah berarti meninggalkannya makruh. Tapi kalau mengikuti pendapat yang fardu kifayah berarti meninggalkannya mendapatkan dosa. Faqaulu jam'in intifa al-fadilati yalzamuhul huruju anil mutaba'ah hatta yasira kal munfaridi wala tasihul lahul jum'atu wahmun. Nah, ini ada satu komentar ya. Ada satu komentar dari Fathul Mu'in, bila jamaah tadi masih dianggap sahih, maka ucapan atau pendapat segolongan ulama yang mengatakan bahwa hilangnya keutamaan jamaah menuntut seorang makmum keluar dari berjamaah. Jadi khuruj anil mutaba'ah ini artinya adalah dia sholatnya walaupun secara zahirnya berjamaah tetapi hakikatnya dia seperti sholat sendiri ya. Hatta yasiro kal munfarid. Jadi ada juga segolongan ulama yang mengatakan bahwa apabila seseorang kehilangan keutamaan jamaah maka dia seperti sholat sendiri. Dan juga seorang yang melakukan kemakruhan di dalam jamaah, kalau jamaah yang dilakukan adalah sholat jum'ah maka sholat jum'ah yang dilakukan itu tidak sah. Ini pendapat golongan ulama ya. Akan tetapi pendapat ini dianggap wahmun, dianggap keliru, dianggap salah. Jadi qaulu jam'in ini adalah mubtada, kemudian khobarnya kata wahmun. Kama bayanahu az-Zarqasiyyu wa ghairuhu, seperti penjelasan yang telah dijelaskan oleh az-Zarqasi dan selainnya. Jadi az-Zarqasi dan selainnya ini mengatakan bahwa pendapat golongan ulama tadi itu adalah pendapat yang salah. Wa yajri dzalik fi kulli makruhin min haitsul jama'atu. Semua hal ini ya. Dzalik ini maksudnya musar ilahnya adalah hilangnya keutamaan jamaah ya, fautu fadilatul jamaah. Jadi dzalik ini kembalinya ke hilangnya keutamaan jamaah. Jadi ini mohon maaf ya. Jadi setiap seseorang yang melakukan kemakruhan dan kemakruhan itu hanya ada di dalam jamaah saja, maka hal itu bisa menghilangkan keutamaan jamaah. Jadi semua itu berlaku di setiap kemakruhan yang hanya ada di dalam jamaah saja. Penggambarannya bi alam yutasawwar wujuduhu fi ghairiha. Ya, Bu. Maksudnya adalah kemakruhan-kemakruhan yang hanya bisa digambarkan di jamaah saja, yaitu kemakruhan-kemakruhan yang ada hubungannya dengan imam ya, ada hubungannya dengan imam. Karena kalau sholat sendiri tentunya kemakruhan itu tidak bisa ada di dalamnya. Jadi kalau kemakruhan sholat yang ada di selain jamaah itu tidak menghilangkan jamaah. Fasunnatu lil makmum. Lalu ini aturan yang benar. Kalau tadi kan membahas makmum yang bersamaan dengan imam atau mendahului atau terlambat. Lalu kesunahannya bagaimana? Nah, ini yang dibahas. Fasunnatu lil makmumi. ayat akhoro ibtidak fi'lihi an ibtidak fi'lil imam. Nah, ini ya, yang sunnah bagi makmum adalah dia mengakhirkan permulaan gerakannya dari permulaan gerakan imam. Jadi imam bergerak dulu, makmum baru menyusul. Wa yataqaddamu ala faraghihi minhu, dan juga makmum memulai gerakannya sebelum imam selesai melakukan rukun itu, sebelum imam melakukan rukun selanjutnya. Jadi fa'ilnya yataqaddamu ini ibtida'u fi'lihi ya. Jadi makmum memulai gerakannya sebelum imam selesai dari gerakan itu. Jadi misalkan rukun ruku ya, makmum ruku dulu, bergerak dulu, kemudian imam bergerak dulu, kemudian makmum baru bergerak. Dan gerakan makmum ke ruku itu dilakukan sebelum imamnya iktidal ya, sebelum imamnya farok, sebelum selesai dari ruku. Wal akmalu min hadza, yang lebih sempurna dari ini adalah ayat akhara ibtida'a fi'lil makmum an jami'i harakatil imami. Jadi yang penting imam sudah memulai terlebih dahulu, itu sudah mendapatkan kesunahan ya. Jadi gerakan makmum setelah gerakan imam itu makmum sudah mendapatkan kesunahan. Namun ada yang lebih sempurna dari itu. Yang lebih sempurna adalah makmum mengakhirkan permulaan gerakannya dari seluruh gerakan imam. Jadi menunggu imam sampai ke rukun itu, baru makmum bergerak. Jadi setelah imam gerakannya sudah berhenti, dalam arti sudah tumakninah, itu makmum baru bergerak. Wala yasra'u hatta yasilal imamu lihaki kotil muntakoli ilaih. Nah ini ya terusannya, makmum tidak memulai gerakannya hingga imam sampai ke hakikat rukun selanjutnya. Jadi muntakoli ilaih ini maksudnya rukun selanjutnya ya. Maksudnya bagaimana? Falayahwi lirruku'i wasujudi hatta yastawiyal imamu roki'an autasila jabhatuhu ilal masjidi. Jadi makmum tidak turun ke ruku' atau ke sujud hingga imam sudah tegak ruku', dahi imam sudah menempel ke tempat sujud. Jadi yastawi ini penggambaran yang ruku, kemudian tasilu jabhatuhu ini penggambaran yang sujud. Ini dicontohkan dua rukun ya, yaitu ruku dan sujud. Kalau imamnya belum tegak berdiri, bukan tegak berdiri ya, tapi lurus di saat ruku. Yastawi ini maksudnya lurus ya, karena kesunahannya ruku itu kan lurus ya, antara kepala ke punggung dan juga bokong itu lurus. Jadi sebelum imam lurus untuk ruku, makmumnya baru ruku. Atau contoh yang lain sujud ya, makmum tidak sujud kecuali dahi imam sudah sampai ke tempat sujud. Jadi masjid ini yang dimaksud mana aslinya, yaitu tempat sujud. Dan masjid ini kalau di pembahasan sorof ini termasuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah, karena fi'il mudhoraknya itu ain fi'ilnya dibaca dhommah ya, sajadah yasjudu. Kaidahnya kalau ain fi'il dibaca dhommah, maka isim makannya itu harokatnya fathah, jadi mestinya harokatnya masjad ya, tetapi ternyata orang Arab biasa membaca ini dengan bacaan masjid, jadi mestinya jimnya di fathah. Kaidahnya jimnya di fathah, tetapi orang Arab membacanya jimnya di kasroh. Walaupun ada juga pendapat dari Imam Sibawaih yang mengatakan bahwa kalau kata ini dimaknai tempat sujud, maka huruf jim hanya bisa berharokat fathah, jadi bacanya masjid ya. Namun itu pendapat dari Imam Sibawaih yang ulama lain juga tidak sepakat dengan pendapat itu. Walau qaranahu bitaharrum, wallahu a'lamu bisawabi.